Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali rasanya pada pagi hari ini kami bisa kembali hadir menjumpai Anda semua seperti biasa dalam acara live interaktif pengobatan nabawi, ruqyah zikir dan tausiah bersama Ustaz Haji Guntur Bumi Al-Qurtubi dan tim pemburu surga. Apa kabar Anda dan keluarga? Kami berharap Anda dalam keadaan sehat walafiat dan pastinya selalu semangat untuk mengikuti acara ini. Dan kita terus menanti partisipasi Anda di line telepon 5743476 atau di 0215743478 untuk dapat berzikir langsung dan juga konsultasi mengenai masalah kesehatan dengan passwordnya. Jangan lupa berzikir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Masih bersama saya Putri Ambasanen dan juga Mbak Astri. Assalamualaikum Mbak Astri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Mbak? Sahurnya selesai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa tetap semangat? Amin insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Amin. Badu. Pemirsa TVRI rahimakumullah, senang sekali saya juga bisa menjumpai Anda dalam ruqyah zikir dan tausiah bersama Ustaz Muhammad Guntur Bumi Al-Qurtubi dan tim pemburu surga. Dan alhamdulillah sudah ada bersama kita Hafiz Ustaz Sofyan, Ustaz Muhammad Guntur Bumi, Ustaz Taufikur Rahman, Ustaz Aswan Faisal, Ustaz yang selalu menebarkan pesona kebaikan, alhamdulillah. Dan juga Puput Melati Guntur Bumi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan ibu-ibu dari pengajian mana ibu? Ridho Arrahman. Baik pemirsa, sebelum kita berbincang, kita saksikan dulu visual berikut ini. partisipasi Anda di line 0574347, maka 0215743478. Silakan bagi Anda yang segera berkonsultasi mengenai masalah kesehatan. Kami informasikan bahwa di Padepokan Silaturahmi mempunyai dua metode pengobatan di sana, ada yang pribadi, ada yang massal. Khusus yang massal hanya hari Kamis saja, ba'da maghrib, gratis ramuan, gratis sembako, gratis jajarkan pengobatan ala Nabi Bada Isa. Sedangkan untuk yang pribadi bukannya setiap hari ya, Baci ya, ya. Mulai dari jam 7 pagi sampai dengan jam 12 malam ya. 12 malam ya. Ya. Dan kita masih nunggu telepon di mana Putri nomor teleponnya? 5743476 atau di 0215743478. Ya, kita masih membahas seputar pengobatan ala Nabi, ada ruqyah, ada zikir, ada bekam juga yang Baci. Ya. Ya, dan juga ada kita mengajak juga untuk lagu-lagu religi yang maksudnya kita simak ya. Yeah. Bagaimana kita bisa menghibur, bisa bernyanyi tapi tetap mengingat Allah, tetap zikrullah. Iya, yeah, betul sekali. Dan mungkin Puput mau bertanya, silakan. Iya, aku mau tanya dengan Ustaz Sofyan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Aku mau nanya Ustaz, manfaat dari ruqyah itu apa ya Ustaz? Ruqyah adalah merupakan sistem pengobatan yang Islami yang telah Allah tanamkan kepada Rasulullah SAW. Allah menyebarkan kepada umatnya. Ini adalah solusi terbaik yang Allah tawarkan kepada setiap insan, di mana ruqyah ini adalah pilihan yang terbaik. Ya, lanjutkan. Ruqyah adalah pengobatan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya. Ini adalah alternatif uluhiyah yang ditawarkan kepada setiap insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, nah penyakit-penyakit apa saja nih Ustaz Aswan yang bisa diruqyah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Penyakit apa saja yang bisa diruqyah? Semua penyakit bisa diruqyah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, menciptakan makhluk, likulli da dawa. Setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu syifaan. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala turunkan penyakit kecuali Allah turunkan obatnya, penawarnya dan antinya. Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Mas'ud menceritakan tentang kombinasi pengobatan ilahiyah dengan pengobatan alami. Jadi satu ketika, hadis ini menceritakan tentang ketika Rasul sedang dalam keadaan sholat dan beliau sujud. Ketika sujud, tangannya diantuk oleh kalajengking. Nah, ketika diantuk oleh kalajengking ini, Rasul melaknat kalajengking. Ya, la'anal akraba. Jadi Rasul melaknat, melaknat kalajengking. Kemudian kenapa beliau laknat? Karena kalajengking tidak membedakan mana manusia biasa, mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul memerintahkan untuk mengambil sebuah bejana yang berisi garam. Ya. Ah, lalu bagian yang disebut kalajengking tersebut direndam dengan air dan garam sambil membaca kul huwallahu ahad, juga membaca muawwidzatain. Muawwidzatain itu kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Jadi ini kombinasi ya yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung, yaitu pengobatan dengan garam yang seperti Ustaz Guntur sering sampaikan kepada kita dan pemirsa semua tentang mandi atau mempergunakan media garam dalam pengobatan. Nah, ini pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua bisa diobati ruqyah, yaitu penyakit luar, penyakit dalam. Kenapa? Karena wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Ya, mungkin Ustaz Taufik ingin menambahkan. Tapi kita sapa dulu ya. Assalamualaikum. Salam. Dengan Bapak siapa, di mana Bapak? Pance Kaprudin dari Sumedang, Jawa Barat. Berzikir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Baik, langsung ke Ustaz Bapak. Iya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini istri saya udah 9 bulan, Ustaz sakit. Iya. Yang dirasa adalah badan goyang-goyang begitu. Oke. Okay. Terus di pundak rasanya berat. Oke, okay. Istrinya bisa bicara dengan terus saya, capek, Pak? Capek. Lemas. Udah 9 bulan. Oke. Okay. Halo, Bapak? Iya. Oh, halo? Bisa bicara, saya bicara dengan istrinya? Iya, iya, iya. Mana istrinya, dari Sumedang? Wah, ini nanti kalau kepada Bapak bisa bawa tahu Sumedang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ibu silakan. Ya silakan Ibu, keluhannya apa Bu? Sebutkan, silakan. Iya, saya kan urusin bambulan, bosnya sakit, ya, ke berobat ke dokter. Udah 7 kali lah berobat, tapi dokter yang pasangan. Saya udah ikhtiar, katanya saya ada kiriman, katanya mah. Oke, Ibu sudah dipersiapkan air 1 gelas? Sudah. Puasa atau tidak Bu? Iya, saya suka gak kuat gitu Pak Ustaz, suka... Waktu itu saya nggak lemas, nggak tidur udah 2 bulan, makan sehari 10 piring, okay. Semalam. Oke. Okay. Saat ini puasa atau tidak hari ini? Tidak. Oke. Okay. Ini khusus yang tidak puasa ya. Kalau yang puasa jangan diminum, yeah. Tetapi nanti diusapkan di tempat yang sakit. Ibu yakin kepada Allah? Yakin. Oke. Okay. Siapkan air 1 gelas, kita doa bersama-sama. Mohon keikhlasan hatinya para kiai, para ulama, para habaib, para jamaah mendoakan. Ibu namanya siapa Bu? Siti Aisyah. Ibu Siti Aisyah, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustofa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Oke, telapak tangan Ibu letakkan di tempat yang sakit yang mana Bu? Pundak aja. Oke, tempelkan di pundak sambil ditekan ya. Sambil menyentuh kulit ya Bu. Kita bersama-sama istighfar mohon ampun segala dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil telapak tangan Ibu nanti dirasakan apakah terasa ada hawa hangat, berdenyut atau semacam ada getaran, kita mohon doa kepada Allah. Astagfirullah ya Allah ya Rabbi. Ampunilah segala dosa kami. Ikuti doa pada pagi hari ini ya Allah. Mungkin sakit kami ini dikarenakan kami banyak dosa. Ampunilah segala dosa kami. Ampunilah segala dosa kekhilafan kami ya Allah. Ingin sembuh ya Allah. Sembuhkan penyakit kami yang saat ini tergeletak di rumah sakit tidak berdaya, di ruang ICU. Sembuhkanlah penyakit mereka ya Allah. Angkatkanlah penyakit kami. Sembuhkanlah penyakit kami ya Allah. Amin ya Allah. Halo Ibu. Ya. Baca basmalah 1 kali, ditiupkan di airnya, terus diminum airnya 3 teguk sekaligus karena ibu yang tidak puasa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah Bu? Sudah. Ambil sedikit airnya, usapkan di muka, di leher belakang, sambil dipijat-pijat ringan, sambil bersama-sama takbir dengan jamaah yang ada di sini. Tarik nafas, takbir. Allahu Akbar. Tarik nafas lagi, takbir. Lebih keras lagi, tarik nafas, takbir. Oke, geleng kanan kiri Bu, seperti ini, gelengkan kanan kiri, digerakkan pundaknya, peredaran darahnya biar lancar. Terus diminum airnya 1 teguk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ibu, masalah sakit nanti dulu ya. Ibu, saya mau tanya tadi pada waktu istighfar, ingat dosa kita kepada Allah, ingat dosa kita kepada orang tua kita. Hati ibu, perasaan ibu lebih tenang, lebih nyaman atau tambah marah dengan istighfar tadi? Tenang Pak Ustaz. Alhamdulillah. Ini bukti dari zikir. Ala bi zikrillah tatmainul qulub. Dengan kita zikir kepada Allah, hati kita akan tenteram. Setelah minum, diusapkan di tempat yang sakit sambil kita pijat-pijat ringan peredaran darahnya biar lancar. Sekarang rasanya bagaimana yang sakit pundaknya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Halo? Ya. Rasanya bagaimana Bu yang berat tadi? Alhamdulillah. Alhamdulillah mendingan sedikit Pak Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, ambil sedikit airnya biar agak banyakkan dikit ya. Usapkan di pundaknya sambil ditekan dengan dipijat sama suaminya. Mana suaminya mana? Mana suaminya? Ada. Mana biar dipijat sama bapaknya sambil baca Al-Fatihah 1 kali. Pijit. Sambil baca Al-Fatihah 1 kali, Pak. Fatihah. Sudah, Bu. Bapaknya. Halo. Sudah, Pak Ustaz. Oke, rasanya bagaimana sekarang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang berat tadi sekarang bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mendingan, Pak Ustaz, sedikit. Oke, Ibu. ini kalau memang ada perubahan semacam seperti ini dengan baca surat Al-Fatihah, kemungkinan besar memang ada penyakit yang non medisnya. Ya, silakan bagi Anda mungkin yang di rumah ada penyakit yang non medisnya, bisa disiapkan air 1 ember, campur garam 1 sendok, bacakan Al-Fatihah 21 kali, surat Anas 41 kali, diruqyah sendiri. Yang ditemukan ya, oleh sudah saya Pak Ustaz, cuman kemarin saya sudah mengikuti sudah. Ya, ini yang ditemukan oleh Dr. Amaru Amoto dari Universitas Yokohama Jepang, air yang dibacakan dengan ayat suci Al-Qur'an membentuk kristal segi enam setelah didinginkan dengan 0 derajat Celcius terus difoto dengan kecepatan mikron. Yakinkan kepada Allah. Allah lah yang memberikan ya penyakit, insyaallah Allah lah yang akan menyembuhkan. Amin. Amin. Amin. Dan jangan hanya itu saja, ibu keluarkan zakatnya untuk anak yatim piatu, ya zakat pendapatannya, sedekahnya di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan ibu diberikan kesembuhan total, amin. Amin. Ibu benar dari Sumedang? Benar Pak Ustaz, saya sebenarnya mau Pak Ustaz ke Jakarta gitu, cuman saya suka gak kuat gitu, lemas, sudah ada niat. Gimana mau ada kesembuhan, kagak ada niat, niatnya ada Pak Ustaz, kagak mau katih. Ya. Lemas. Lemas. Gak kuat gitu badan saya, suka kalau udah ada niat suka langsung lemas gitu. Oh, ya itulah biasanya jin, setan, kalau orang ingin niat ibadah pasti banyak godaannya. Ya, betul ya Bu? Iya. Saya bicara sama saya suaminya boleh? Sekarang, Ustaz. Oh iya. Sekarang ada yang dirasa suami saya juga udah 3 bulan ini. Kenapa, mana suaminya? Apa, Pak? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Pak? Ini juga perut, kemudian ini ya, tenggorokan rasanya kecekik, itu udah 3 bulan ini. Serasanya seperti ketusuk-ketusuk ke sayat atau semacam teriris? Rasanya apa kayak ada yang nyakit aja begitu, jadi... Okay, Bapak puasa, Pak? Dari ini kayak mau keluar tapi nggak ada yang keluar, begitu. Okay, Bapak puasa? Puasa. Okay, ambil sedikit airnya ibu tadi, masih sisa nggak airnya? Iya, masih. Okay. Usap-usapkan di leher di tempat yang sakit sambil dipijat-pijat ringan dengan takbir 3 kali. Tarik nafas, takbir. Allahu Akbar. Sekali lagi, Pak. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Oke, cukup, Pak. Digelengkan kanan kiri, telapak tangan Bapak diletakkan di leher. Iya. Terasa ada hawa hangat enggak di telapak tangan Bapak? Ada Ustaz. Yakin? Yakin. Tanpa rekayasa? Tanpa rekayasa. Bukan sulap, bukan sihir? Bukan sulap, bukan sihir. Tidak pakai jin atau setan? Tidak pakai jin atau setan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, letakkan telapak tangan Bapak di kepala, baca surat Al-Fatihah kita bersama-sama. Ila khatratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cukup Pak, ambil sedikit airnya, usapkan di muka sama di tempat-tempat yang sakit, silakan. Iya. Diusap-usapkan di tempat yang sakit Pak, sambil dipijat-pijat ringan. Iya. Sudah? Sudah, Pak Ustaz, sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Bapak rasanya sekarang bagaimana Pak? Setelah baca surat. Alhamdulillah Pak Ustaz, agak ringanan sedikit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, okay, tadi pada waktu Bapak pegang di leher terasa seperti ada getaran enggak di telapak tangan Bapak tadi? Ada sedikit. Ada semacam ada arus listrik kecil seperti itu ya? Iya, iya. Yakin? Yakin. Oke, okay, Bapak ini nanti setelah buka puasa baca baca Al-Fatihah 21 kali di ruqyah sendiri airnya iya, Pak ya. Bapak juga mandi air hangat campur garam 1 sendok terus di apa namanya baca surat Anas 41 kali di ruqyah sendiri, mudah-mudahan penyakitnya diberikan kesembuhan oleh Allah. Silakan Bapak yang dari Sumedang bisa datang ke Padepokan, kita buka praktek dari jam 7 sampai jam 11 jam 1 malam hari ini saja sampai jam 2 malam. Silakan bisa datang, alamatnya monggo di master control kasih alamat, yang ngasih alamat master control rezekinya lancar, amin, amin, utangnya lunas, amin, amin, TR-nya tambah, amin, turun-turun nggak turun TR-nya, nah ini alamatnya, ya dicatat Pak ya, iya, oke iya, sering iya nonton tayangan ini Pak, setiap hari, setiap hari, alhamdulillah ini baru masuk udah beberapa kali saya telepon dari Sumedang, nyambungin. Alhamdulillah sekarang baru nyambung ini. Oke, okay. Bapak, menurut Bapak tayangan ini bermanfaat gak sih untuk masyarakat Indonesia dan seluruh dunia? Bermanfaat, Pak Ustaz. Oke. Okay. Bermanfaat sekali. Oke. Okay. Oke, okay, Bapak, sholatnya jangan sampai ditinggal. Ada sedikit rezeki santun ini anak yatim piatu, fakir miskin dan orang duafa ya. Insyaallah. Oke, okay, Bapak. Insyaallah. Bapak. Ya. Bapak ada ya. Lihat pernah apa namanya? Penampilan saat ini ada yang berbeda enggak Bapak lihat? Ke belakang-ke belakang atau gimana? Ya, mungkin semua jamaah saat ini ada yang berbeda atau mungkin sama? Biasanya saya nonton di Jack TV. Oh. Ada Bapak. Maksudnya berbeda ustaznya atau ustaznya mungkin ada yang berbeda penampilannya begitu, Ustaz Aswan gitu. Ada itu. Ada. Pakai sorban atau apa itu, Ustaz? Ustaznya berbeda. Ya udah Ibu, berarti Bapak menonton tiap hari, berarti ketahuan gitu ya. Bapak sholatnya jangan sampai ditinggal, ada sedikit rezeki santuni anak yatim piatu, fakir miskin dan orang doa apa ya, Pak ya? Iya, hatur nuhun, Ustaz. Oke, Bapak penampilan pakai serban enggak apa-apa kan, Pak? Iya. Pakai serban enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa, lebih bagus lagi, lebih cakep lagi, Pak Ustaz. Lebih ganteng lagi. Masuk. Oh, ya udah, buah mangga, buah delima kita terima telepon yang kedua. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nyambung ya Allah. Berzikir untuk ketentraman. Berzikir untuk kesehatan. Alhamdulillah. Dengan ibu siapa di mana ibu? Ya Allah. Dengan ibu siapa? Di Jakarta. Ibu baik. Susi di Jakarta. Baik, langsung silakan. Ke Ustaz ibu. Ya silakan ibu. Apa yang bisa dibantu kok sedih sekali? Assalamualaikum Pak Ustaz. Iya. Apa yang bisa? Alhamdulillah saya sudah lama ngikutin ini. Kebetulan saya sakit sudah 3 minggu. Gatal-gatal pada seluruh badan saya, Pak Ustaz. Iya. Sudah ke perobat, sudah minumin segala macam, tapi belum sembuh. Iya, iya, iya. Ibu. Saya mohon ya Ustaz. Iya, iya, iya. Ibu, apa namanya, sakitnya sudah berapa lama? Kurang lebih 3 minggu, Pak Ustaz. 3 minggu. Yang saat ini sakit yang dirasa apa, Bu? Di tangan, punggung, sama di pusat badan, sama paha. Oke, okay. Rasanya gatal-gatal. Rasanya panas, nyeri seperti ketusuk-ketusuk atau nyeri atau semacam ada benda yang berjalan. Ada panas, ada sikit-sikit juga. Ada kalau habis dimandiin pakai sabun obat gitu. Seperti ketusuk-tusuk seperti itu ya, Bu? Iya, sedikit. Oke, okay. Ibu. Mudah-mudahan ibu namanya siapa, Bu? Ibu Susi. Ibu Susi. Oke. Okay. Kita berdoa bersama, mohon keikhlasan hatinya seluruh Indonesia yang menonton tayangan ini. Ibu Susi nama lengkapnya, Bu? Susi Alfia Susi? Binti Rahman. Susi Aulia. Susi Alfia. Susi Alfia binti Rahman. Ya Allah, mohon pemirsa keikhlasan hatinya para kiai, para ulama, para jamaah, para habaib membantu mendoakan ibu yang saat ini menelpon atau mungkin jamaah yang mengikuti doa pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah. Amin. Bisa dipersiapkan air satu gelas bagi yang tidak puasa karena memang sakit silahkan. Ya, tapi kalau yang enggak puasa diusapkan di tempat yang sakit. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca selawat tadi ya. Allahumma shalli shalatan kamilatan wa sallim salaman. Taman ala sayyidina yang saat ini mengikuti doa pada pagi hari ini ya Allah, yang saat ini sakit sembuhkanlah penyakit kami. Mungkin sakit kami ini dikarenakan banyak dosa, ampuni segala dosa kami, ampunilah segala dosa kegelapan kami ya Allah, sembuhkanlah penyakit kami, sembuhkanlah penyakit kami ya Allah. Kami ingin sembuh dari penyakit kami, kami ingin sembuh dari penyakit kami, sembuhkanlah penyakit kami ya Allah. Lam hatin wa nafas. nafsin wa nafasin bi adadi kulli ma'lum minlak. Halo Ibu. Iya. Oke, okay, Ibu baca basmalah satu kali. Saat ini puasa, Bu? Insyaallah puasa. Oke, okay, ambil sedikit airnya, usapkan di tempat-tempat yang sakit tadi, Bu, dengan istighfar bersama-sama. Astaghfirullah. Sembuhkanlah penyakit kami, ya Allah. Sembuhkanlah jamaah yang mengikuti doa pada pagi hari ini, ya Allah. Hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan, dan hanya kepada-Mu kami mohon bantuan, ya Allah. Sembuhkanlah penyakit kami. Sudah, Bu? Ya, sudah, ya, tapi belum seluruhnya. Oke, diusapkan seluruhnya terlebih dahulu, enggak apa-apa, Bu. Pelan-pelan ya saja, ya, Bu. Mudah-mudahan air tersebut ya bisa mendinginkan yang sakit. Ya, mudah-mudahan ya diberikan kesembuhan oleh Allah, menghilangkan bala-bala atau penyakit yang non medis sekalipun. Amin. Amin. Ya. Amin. Sudah, Bu? Belum? Iya, sebentar. Ya, sudah, Pak Ustaz. Ya, sudah, Bu. Ya, oke, saat ini setelah diusapkan di tempat yang sakit, ya, Bu. Mungkin saya masalah sakit nanti dulu, Ibu, pada waktu ikut istighfar sambil ingat dosa kita kepada Allah. Rasanya bagaimana, Bu? Hati Ibu lebih tenang, lebih nyaman, atau tambah marah dengan istighfar tadi, atau tambah sakit penyakitnya? Tidak, tambah tenang. Tambah tenang, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Ini bukti dari zikir. Alhamdulillah. Hadapi segala penyakit atau hadapi masalah, Ibu, tetap dengan istighfar. Mohon ampun segala dosa. Allah memberikan cobaan kepada hambanya tidak mungkin melebihi dari batas kemampuan hambanya. Sesuai dengan kemampuannya dan keimanannya masing-masing. Amin. Amin. Halo, Ibu. Iya. Setelah diusapkan di tempat yang sakit, setelah diusapkan di tempat yang sakit, sekarang rasanya bagaimana yang panas tadi? Alhamdulillah. Dingin. Amin, amin, alhamdulillah. Amin. Sudah agak, yang panasnya sudah mulai mengurang jadi dingin, ya, Bu? Iya, iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Alamin tadi dibawa dekat ke tiang, iya, agak ini. Sekarang? Agak panas sama sedikit-sedikit gatal gitu. Sekarang bagaimana, Bu? Alhamdulillah, Pak Ustaz. Sudah tidak terasa gatal lagi. Amin, ya Allah, ya Rabbi. Terima kasih atas izinmu, ya Allah. Amin. Ibu, ini ada keberhasilan datang ya dari Allah. Para kiai, para ulama, para habaib, seluruh yang saat ini tim RJT pun, ada Habib Abdurrahman Al-Khirid, ada Habib Mahdi, juga ada Ustaz Cokalicok, Ustaz Munif, ya. Ada juga Ustaz ya Habib Ahmad Al-Aidid, juga tim semuanya, juga para habaib yang menonton ini, mendoakan juga mudah-mudahan mereka dapat pahala yang mendoakan. Amin. Ya, dilipat gandakan pahalanya di bulan suci Ramadan. Amin. Amin. Ya, Habib, Habib para ulama-nya diberikan mudah rezeki. Amin. Amin. Ya, kalau ada utang cepat lunas semuanya. Amin. Amin. Ya. Ibu, alamatnya mana, Bu? Di Jalan Gandaria. Benar, dari Gandaria. Iya, betul, dari Jakarta. Jangan-jangan tetangganya Ustaz Sofyan. Enggak tahu. Demi Allah nih. Demi Allah, demi Rasulullah. Ya sudah, Ibu. Oke. Pak Ustaz, sebenarnya ya, Ibu mendapatkan ramuan gratis. Ibu mendapatkan ramuan gratis menelpon di TVRI berkat bantuan para jamaah pasien pribadi. Mudah-mudahan Ibu diberikan kemudahan. Silakan datang kepada Padepokan Silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya sebenarnya ada niat, ya, saya maaf ya, saya janda, saya enggak punya kerjaan apa-apa. Yeah. Saya kepingin datang ke situ. Yeah. Kalau untuk daftar sama ini ada, tapi untuk beli obatnya terus terang saya tidak punya. Saya tidak mau merepotkan keluarga, Pak Ustaz. Iya, yeah, Ibu mendapatkan ramuan gratis. Ya, Ibu mendapatkan ramuan gratis dari bantuan dari pasien-pasien pribadi yang menyumbang di Padepokan Silaturahmi. Ini bukti dari subsidi silang. Mudah-mudahan yang bersedekah pahalanya dari bulan suci Ramadan dilipat gandakan oleh Allah. Amin. Penyakitnya sembuh oleh Allah. Amin. Hajatnya kabul oleh Allah. Amin. Silakan datang ke Padepokan Silaturahmi untuk mengambil, ya, Bu, ya. Hari ini bisa ketemu dengan saya langsung juga boleh. Hari apa? Hari ini, Bu. Jam habis ini, habis asar. habis asar. Oh, habis asar insyaallah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pemirsa, sebelum kita akan lanjutkan, kita harus saksikan visualisasi. Shalli salatan kamilatan wa salim salaman. Sedang merasakan sakit ya di tubuh saya, begitu saya mengikuti zikir tadi, alhamdulillah batin saya menjadi tenang dan saya lebih yakin bahwa Allah akan menyembuhkan penyakit saya. Sebelumnya saya memang ada sakit ya, ada kayak asam urat, terus di tangan saya juga terasa sakit. Tapi setelah saya mengikuti zikir tadi, alhamdulillah langsung sholat syukur saya. Ini tadi tangan saya tidak bisa digerakkan, benar. Alhamdulillah. Saya ikut rukiah, soalnya saya mengalami bintulan di payudara. Alhamdulillah, selama ini ada perubahannya kepada Ustaz Guntur Bumi yang telah mengobati saya. Kita bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari Kabupaten Bone, saya datang ke sini jauh-jauh untuk berobat. Iya, pertama-tama waktu tumbuh ini penyakit ini seperti kelereng tapi tidak sakit. Terus lama-lama saya ke dokter, katanya dokter itu harus dioperasi. Tapi saya takut dioperasi, Pak Ustaz. Jadi terpaksa saya biarkan begini untuk mencari obatnya. Sepatu ada jalan lain untuk bisa sembuh tanpa dioperasi, Pak Ustaz. Jadi TV itu. Saya nekat sekali di sini, Ustaz. Tidak ada keluarga sekali di sini. Saya nekat sekali. Sekarang rasanya gimana, Pak? Iya, agak mendingan kerasa, Pak Ustaz. Yang tadinya sakitnya gimana, Ustaz? Sakit panas, tersayat-sayat, diiris-iris. Seperti dibakar api, Pak Ustaz. Dan sekarang agak sedikit mendingan. Alhamdulillah atas nama izin Allah. Waktu dulu anak ini lahir sudah kondisi seperti ini, tapi semenjak sampai dewasa istilahnya mau dipijat supaya bisa berjalan, tapi ada kendala di situ, yaitu bengkak-bengkak, istilahnya bengkak pada tubuhnya. Terus sini kemudiannya mau berempat, alhamdulillah sudah mendingan, perkembangannya sudah mulai membaik tadi. Insyaallah kapan bisa kesini lagi. Ya Allah. من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan bagi Anda yang segera berobat kepada silaturahmi, silakan untuk alamat dan juga nomor telepon ada di layar kaca. Bukannya setiap hari dari jam 7 pagi sampai dengan jam 12 malam, sampai dengan jam 1 ya Ustaz ya. Ya, baik. Dan mungkin sekarang kita akan lanjutkan kembali perbincangan seputar pengobatan ala Nabi. Dan ya, tapi kita Mas Hafiz nih, mau tapi nanya. Tapi mau informasi kepada pemirsa di rumah, silakan. Bahwa ada dua metode di sana, ada pribadi dan masal. Kalau pribadi buka setiap hari, tadi sudah Putri sampaikan, jam 7 pagi sampai jam 1 malam. Dan kalau hanya Kamis itu masal ya. Masal ya. Kalau pribadi ada ramuan pengganti herbal mulai dari 990.000, 1.990.000, 2.990.000, 3.990.000, 4.990.000, 5.990.000 dan 6.990.000. Yang mana dana ini akan dikemanakan saja alokasi, Hafiz, silakan. Ya, subsidi silangkan ya, Mas. Subsidi silang untuk kemaslahatan umat ya. Amin ya Allah. Untuk pembangunan pesantren dan juga untuk pengobatan yang dialokasikan herbalnya untuk yang tidak mampu seperti itu. Tabligh Akbar juga ya. Tabligh Akbar yang selalu dilaksanakan kegiatannya oleh Ustaz Muhammad Guntur Bumi Al-Qurtubi. Amin. Ya. Saya pengen nanya nih kepada Ustaz Taufik. Ya, silakan. Ustaz Muhammad Guntur Bumi kan selalu mengingatkan kepada pemirsa untuk selalu bersedekah, apalagi ini di bulan suci Ramadan. Nah, jelaskan Ustaz tentang sedekah itu bisa menolak bala itu seperti apa, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Ya, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, yang selalu memang dilontarkan setiap ketika live bahasa di sini kan kalau dipantunin di atas tanpa ada markisa, tanpa rekayasa. Di atas tanpa ada ketan, tanpa bantuan setan. Di atas tanpa ada air tajin, tanpa bantuan jin. Jadi semata-mata Pak Nur yakin ketemu Allah, yakin kepada Allah. Masuk. Nah, jadi bagaimana kaitannya dengan sedekah? Nabi mengingatkan kepada kita dau mardakum bis sadaqah. Obatilah penyakit kamu dengan banyak bersedekah. Fadilah, fadilah bersedekah. Jelas bahasa Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah dari mulai ayat 261 sampai 263. Sampai Nabi menjelaskan fadilah sedekah, mana qasamalu abdin min sadaqah. Enggak ada ceritanya harta jadi pailit, harta jadi bangkrut dengan sebab berani sedekah. Pernah enggak Ibu nemuin di kampungnya, ya Allah dia bangkrut usahanya. Kenapa sebabnya? Sedekah berani banget. Ada? Ya. Ada. Kenapa bangkrut? Ya belagu main perempuan. Ada. Betul Ibu ya? Nah, habis di meja judi ada. Nah, ini fadilah sedekah. Mana lagi? Ternyata karena di harta kita enggak semuanya punya kita. Di situ ada hak-hak bagian yang mereka membutuhkan. Ketika kita keluarkan, maka lasana air yang mengalir tidak ngendap. Air saja ketika tidak mengalir ngendap, maka menjadi sarang nyamuk. Otomatis menyimpulkan penyakit pun harta yang kita miliki dengan demikian, maka pasti kita sedekahkan akan membuat fadilah yang punyanya rezekinya tambah berkah, kesehatannya pun Allah makin jaga. Pergi haji ke kota Mekah, berangkatnya dari Masjid Al-Barokah. Buat orang yang gemar sedekah, pasti tambah barokah. Amin ya Allah. Bisa dilanjutkan mungkin saat Sofian. Sofian, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shadaqatu tadfa'ul bala." Sedekah itu mencegah bala. Sedekah pada filosofinya adalah sebenarnya proses pembenaran nilai-nilai insaniah. Di mana sebenarnya manusia itu berfungsi bahwa dirinya selalu ingin memberikan yang terbaik untuk orang lain. maka ketika dia memberikan yang terbaik orang lain, sebenarnya dia telah memberikan kebaikan kepada dirinya. Maka apabila dia tertolak balanya, karena kebaikan-kebaikan itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang diberikan adalah yang terbaik. Yang ya? Terbaik. Yang terbaik, bukan sisa-sisa. Seperti itu atau gimana? Sisa-sisa untuk dibuang. Ya, gimana kalau dengan Ustaz Aswan sendiri? Pendapatnya Ustaz. Sedekah itu adalah pembersih buat siapa saja bagi orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan mengeluarkan harta ya seperti zakat itu sebagai benteng dari kebinasaan. Hasinu amwalakum bizakah. Ini banyak kisah menarik tentang sedekah. Di mana pernah di zaman Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, ketika ada seorang yang suka ngambil anak burung, kemudian ya burung ini ngadu kepada Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman perintahkan dua setan, apabila tahun depan masih suka ngambil, cabik-cabik badannya. Tapi pada tahun yang akan datang itu orang masih ngambil ya anak daripada burung ini. Kemudian diadukanlah kepada Nabi Allah Sulaiman. Akhirnya apa? Setan ini bingung, kenapa ketika Nabi Allah Sulaiman komplain, kenapa ente enggak jalanin tugas ente? Apa kata setan? Waktu kami ingin mencabik-cabik dia, turun dua malaikat melemparkan kami ke ujung timur dan ke ujung barat. Kenapa? Karena si orang yang ngambil anak burung ini, sebelum dia ngambil, dia bersedekah. Jadi subhanallah, fadilah sedekah ini sangat banyak dan besar. Apabila engkau punya ingin, engkau punya hajat, engkau punya kebutuhan, lakukanlah dengan bersedekah. Ya, bagaimana dengan orang yang terkena santet atau guna-guna? Bisakah sedekah juga menolak ini, Ustaz? Ya, jelas sesuai dengan tadi yang Ustaz Sofyan sebutkan, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah sebagai tolak bala, baik yang namanya penyakit yang kelihatan maupun yang penyakit yang sebabnya beli salak di Cilanda. Cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, jelas. Pengalaman bukan, Ustaz? Bukan pengalaman. Dalam artian hanya memang ketika mengobatinya ini, kan diri kita kalau bahasa. Walak dia bilang begitu. Ini kiai dibilang kekurangan jadi. Dirukiah. Jadi dalam artian harus diketahui sedekah tetap dijalankan, tapi nggak ada kan istilahnya tukang cukur nyukur sendiri. Dan maksudnya bagaimana? Ya tentunya ada bantuan hamba Allah lewat wasilah. Nah di sini alhamdulillah lewat Allah berikan kelebihan kepada salah seorang hamba Allah juga yang merupakan guru kita, Ustaz Cilik Guntur Bumi. Jadi yang mengobati bukan beliaunya, tapi pertolongan dari Allah yang di mana wasilahnya asbab demikian. Begitu. Ustaz Ciliknya dia sudah. Oh, ya Ustaz Guntur Bumi Al-Qutubi. Ya insyaallah di barisan Ustaz Cilik sebelah kanan ya. Begitu. Apa Mbak Atri? Iya, baik. Berarti banyak sekali manfaatnya untuk sedekah itu ya Ustaz ya. Iya, ya, namun sebelumnya kita mungkin akan dengarkan beberapa buah lagu dulu nih Mbak Aci untuk syiar juga. Silakan. Oke. Silakan main Mas. Allahu anta rabbi Allahu anta rabbi Allahu anta rabbi Allahu anta rabbi Allahu Baiklah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di sini. Dan kita akan lanjutkan kembali ya Mas Hafiz ya, perbincangan. Kayaknya Mas Hafiz sudah gak sabar nih, pengen tanya-tanya nih sama Ustaz Sofyan ya, silahkan. Ustaz kan lagi dalam tahap pembangunan pesantren dan sudah hampir rampung ya Ustaz ya. Keluh kesahnya seperti apa Ustaz? Bisa diceritakan? Sudah jadi ya? Sudah jadi. Bisa diceritakan Ustaz keluh kesahnya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Memang kalau kita mau mengeluh, banyak puluhan. Yeah. Tapi Ustaz Guntur Bumi selalu ajarkan, Ustaz Ahlan selalu ajarkan, Ustaz Taufik ajarkan, mengeluh hanya kepada Allah. Dengan demikian, menangis kepada Allah, kalau Allah minta ridho kepada Allah. Kenapa? Karena pesantren itu kan masuk ke dalam satu ajaran hadis Nabi. Mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautih, di antaranya adalah membangun di mana orang yang berlalu lalang sebagai ibnu sabil. Salah satunya adalah bahwa membangun ibnu sabil ibanah. Jadi karena kita membangun sesuatu yang terbaik, maka semua proses keluh kesah, kesedihan, adalah motivasi cambuk. Ya. Oleh karena itu, kalau memang Ustadz Guntur Bumi sampaikan, kalau Ustadz Kiai tidak difitnah, jangan jadi Kiai, jangan jadi Ustadz. Jadi Ustaz itu memang mencontoh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu difitnah, disakiti, dicerca, dan Rasulullah mengajarkan kepada kita sabrun jamil, sabar adalah indah, dan sabar itulah barangkali yang diajarkan para alim, para ulama, para habaib kepada kita untuk terus berjuang untuk agama, untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Saya kira itu Ustaz. Iya, silakan bisa menambahkan ya. Ustaz. Jadi bahasa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keterangan hadis yang lain, man ahana khamsatan khasir khamsatan. Siapa orang yang meremehkan akan lima hal, niscaya dia akan merugi terhadap lima hal. Di antaranya yang pertama Nabi menempatkan man istakhaffa bil ulama. Siapa orang yang meremehkan, mengabaikan, memfitnah, mencerca terhadap para ulama, khasira dinahu, niscaya dia akan merugi akan pengetahuan agamanya. Terkadang kan di zaman sekarang, ya insyaallah buat para ulama-ulama yang benar, kan tentunya yang alim wa amila bih, dia yang pandai dengan pengetahuan agamanya, ngerti Quran dan hadisnya dan mengamalkannya. Terkadang ketika menerapkan perintah-perintah Allah ini, tentunya apa, pasti mendapatkan aral, tantangan. Terkadang difitnah lewat bahasa, oh kiai ini kalau tidak diamplopkan sekian JP tidak datang, gitu kan? Atau difitnah lewat undang yang tidak jelas, lantas dalam artian siapa pengundangnya, ketemu juga tidak, atau dalam artian apa namanya, secara aturan mengundang, lantas ketika tidak datang padahal belum ada klarifikasinya, langsung diponis, oh Ustaz ini ingkar janji. Na'udzubillah min dzalik. Ya kepada pemirsa, ya tolong dalam artian yang namanya ulama, wasatiz, kita optimis. Bahasa Al-Qur'an al-ulama apa? Apa innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Pasti dia alim wa amilabi, ngerti dan mengamalkan ilmunya. Hanya buat para ulama ketika mendapatkan demikian, saya yakin apa, kecil lambar ketemu Johan, orang sabar disayang Tuhan, kecil lambar melihat orang berenang, orang sabar dialah yang berenang. Iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sabar semua. Amin. Amin ya Allah. Kalau memang fitnah itu biasanya diangkat derajatnya oleh Allah. Ya, orang yang difitnah mungkin ulama tidak pernah digunjingkan miring, ya mungkin mungkin apa namanya, tidak sama Rasul. Rasulullah pada waktu dakwah pulangnya pakai kena tebasan pedang, istrinya nangis gitu ya. Sekarang ya ulama banyak yang bawanya amplop ya, alhamdulillahnya gitu, bersyukur istrinya tambah senang gitu ya. Ya alhamdulillah saat ini di fitnah mah alhamdulillah saja, mudah-mudahan derajatnya diangkat oleh Allah. Amin. Itu Ustaz Aswan. Fadhil Ustaz Aswan bisa memimpin doa, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit silakan. Jadi persiapkan air satu gelas, bisa diusapkan di tempat-tempat yang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah. Amin. Yang sakit-sakit, yang saat ini mungkin di rumah sakit, di ruang unit gawat darurat atau di ruang ICU, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah. Amin. Bisa persiapkan air satu gelas, mudah-mudahan berkah, baca surat Al-Fatihah bersama-sama. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini doanya dimustajab, karena tayangan ini ditonton seluruh Indonesia bahkan dunia. Ila khotirti Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Karim. Ampunilah segala dosa kami, Allah. Ampunilah segala dosa kami. Angkatkanlah bala-bala dalam tubuh kami. Angkatkanlah kesialan dalam tubuh kami. Sembuhkanlah penyakit kami. Mungkin sakit kami ini dikarenakan kami banyak dosa. Ampunilah segala dosa kami. Ampunilah segala dosa kami, Allah. Ampunilah segala dosa orang tua kami. Sayangi orang tua kami seperti mereka menyayangi kami pada waktu kecil sampai dewasa, ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, begitu banyak dosa kami, begitu banyak kesilapan kami. Kami takut siksa kuburmu, ya Allah. Jauhkanlah kami dari siksa kubur dan siksa neraka, ya Allah. Masukkanlah kami di surga. Kuatkanlah iman dan takwa agama Islam kami sampai akhir hayat kami. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi. Di malam amalan ibadah puasa bulan suci terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, angkatkanlah derajat kami orang-orang yang dipitnah, ya Allah. Lebih tinggi ketimbang orang yang suka memfitnah, ya Allah. Balaslah mereka dengan hukuman yang setimpal dan kembalikanlah mereka ke jalan yang lurus, jalan yang koridor. Angkatkanlah derajat kami.